Mitra Bisnis Quick Yanggi kembali mengungkapkan berbagai aksi dari Barkley Mafia dan generasi penerusnya yang hingga saat ini masih aktif membela kepentingan pihak asing melalui tulisan terbaru di website koran internet. Salah satu bentuk pembelaan generasi penerus Barkley Mafia terhadap kepentingan negara donor diungkap oleh Quick Yanggi dalam bentuk intervensi yang dilakukan dalam rapat-rapat kabinet di era pemerintahan Gus Dur hingga Megawati. Untuk membahas kondisi ini, segera akan kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, Bapak menyebutkan salah satu saksi hidup yang pernah merasakan dampak dari aksi generasi penerus Barkley Mafia dalam rapat kabinet yang membahas LOI adalah mantan Mensesnek Bondan Gunawan. Apakah Bapak juga hadir dalam rapat itu, Pak? Hadir. Bondan Gunawan ya hadir, betul. Sudah begitu, dan belum lama ini saya bertemu, mengingatkan itu, dia masih ingat betul. Lantas apakah benar waktu itu pejabat Mensesnek sempat mengeluarkan umpatan, Pak Quick? Makanya ini saya kan nggak sembarangan, oleh karena yang saya sebutin namanya itu kan masih hidup semua, bisa ditanya. Kalaupun mereka mengatakan saya bohong, nggak apa-apa. Apa benar waktu itu rapat kabinet yang Bapak ikuti memang tengah membahas strategi untuk menyiasati salah satu butir LOI dengan IMF, Pak Quick? Iya, betul. Iya, merekap sekaligus. Pak Darmin menghendaki sekaligus saja 60 triliun. LOI mengatakan dua tahap kan rumit gitu kan. Urusan-urusan yang sekecil itu harus dituruti, bayangkan. Langkah apa yang sedang dibahas waktu itu, Pak Quick? Menginjeksi BNI, itu LOI mengatakan diinjeksi 30 triliun dulu, direksinya disapu bersih diganti direksi baru. Kalau direksi baru menunjukkan tanda-tanda baik, baru 30 triliun lagi gitu. Nah itu kan dua kali ke DPR, repot itu sekali saja. Tetapi itu kalau sekali saja bertentangan dengan harafiahnya LOI, itu aja nggak boleh gitu. Jadi kadar independensinya tipis sekali. Lebih pro kepada kekuatan asing. Lantas, saat rapat waktu itu memang memutuskan untuk tidak mengikuti butir LOI. Bapak menulis, Sri Mulyani sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional langsung sibuk melakukan kontak memakai handphone. Kira-kira siapa yang dihubungi olehnya, Pak Quick? Ya, nggak tahu. Pokoknya waktu saya jalan dari ruang rapat ke meja tulis saya, telepon berdering dari John Dodsworth. Baru ditutup berdering lagi dari Bambang Sudibyo yang ditekan oleh Mark Bird dari Bank Dunia. Coba, sampai kiranya sampai seperti itu. Lucu kan itu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.